إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين عباد الله جماعة صلاة جمعة yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah banyak memberikan berbagai macam kepada kita semua nikmat-nikmat, baik secara zahir ataupun secara batin, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan hidayah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua butuh syukur dari kita semua, butuh sebuah pengorbanan dari kita semua dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, telah kita ketahui bersama, telah kita ilmui dengan keilmuan yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia, begitu pula bangsa jin, bukan dalam rangka untuk suatu hal yang sia-sia. Ayahsabul insanu an yutsraka sudah. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka diciptakan? Afahasibtum annama khalaqanakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dalam rangka suatu hal yang sia-sia, main-main, dan kalian mengira bahwasanya kalian setelah itu tidak dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla? La. Semua manusia, begitu pula bangsa jin, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah tujuan yang sangat mulia, tujuan yang sangat agung, tujuan yang dengannya manusia terhindar dari api neraka dan menjadikan mereka menjadi makhluk Allah yang semulia-mulianya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan bumi dengan hamparannya yang sangat luas beserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di atasnya, semuanya Allah ciptakan untuk memfasilitasi kita semua, yang mana dengan fasilitas tersebut seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan dialah yang telah menciptakan untuk kalian bumi dengan bentuk hamparannya dan langit sebagai atapnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari awan dan dengan air tersebut mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan sekali-kali engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau tahu bahwasanya Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan rizki kepada kalian, Allah lah yang menciptakan bumi untuk kalian sebagai tempat tinggal dan sebagai fasilitas yang bisa kita nikmati fasilitas tersebut. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam rangka tujuan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Al-Kitab As-Samawiyah, mulai dari Kitab Taurat, Az-Zabur, Injil sampai kepada Kitab Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim wa Musa. Semuanya Allah turunkan kepada hamba-hambanya sebagai pedoman bagi mereka untuk mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul pada setiap umat agar mengajarkan kepada mereka bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh bagi seorang pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah apapun. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, an i'budullah, yang mana rasul tersebut menyerukan, ibadahlah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan hindarilah taghut. Dikatakan oleh Imam Malik, at-taghut kullu ma'ubida min dunillah. Setiap peribadahan, setiap ibadah yang diibadahi kepada selain Allah Azza wa Jal, itu adalah taghut. Kita diperintahkan oleh rasul-rasul tersebut untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Salatatul Usul bahwasanya perintah yang paling mulia, perintah yang paling agung yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah mentauhidkan Allah. Dan sebaliknya, larangan yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ketika seseorang meninggal dan dia belum sempat untuk bertaubat dari perbuatan syirik tersebut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa apabila seorang hamba menyekutukannya. Akan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah dosa syirik tersebut bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayyidul anbiya'i war rusul, pimpinan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ancaman kepada beliau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andai engkau menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, sungguh semua amalanmu akan tertolak dan niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang banyak diperdebatkan dan diperselisihkan oleh banyak kaum muslimin antara apakah perbuatan tersebut suatu hal yang diperbolehkan atau merupakan suatu hal yang dilarang, bahkan merupakan kesyirikan. Andai mereka kembali kepada kitabullah, kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Sebagian mereka ada yang bermudah-mudahan dalam hal ini, sehingga mereka memperbolehkan dan bahkan mengatakan ini adalah suatu hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya mereka kembali kepada kitabullah, Al-Qur'an, kembali kepada sunnatullah, sunnatu nabiillah, sunnahnya rasulnya dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat, maka niscaya mereka akan terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud adalah perbuatan at-tawassul, bertawassul, menjadikan sesuatu sebagai perantara dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperbolehkan dan bahkan disyariatkan. Bahkan disebutkan di dalam sebuah ayat, "Wabtahu ilaihil wasilah," maka carilah kepada Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, para ulama menafsirkan ayat ini, di antaranya adalah Al-Imam Qatadah, mufassir dari kalangan generasi tabi'in. Beliau mengatakan, taqarrabu ilaihi bita'atihi wal amal bima yurdihi. Maksudnya adalah, dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan melakukan amal saleh yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, bertawassul kepada Allah dengan menjadikan perantara-perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita diterima, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ada bimbingannya di dalam syariat Islam. Ada bimbingannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu para ulama memberikan penjelasan bahwasanya at-tawassul tersebut terbagi menjadi dua. Di antaranya ada yang mubah atau masyru', sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian jenis berikutnya adalah tawassul yang mamnu', yang dilarang di dalam syariat ini. Tawassul yang disyariatkan adalah at-tawassul yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dalam hal ini banyak sekali jenisnya. Di antaranya adalah yang pertama, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara-perantara nama-nama dan sifat Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah yang mulia, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dengan mengucapkan ya Rahman irhamni, wahai Rahman berikanlah kasih sayangmu kepadaku, ya Ghafur ya Ghaffar ighfirli, ya Razzaq urzukni, wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Ghafur yang artinya adalah yang Maha Pengampun, berikanlah ampunan kepadaku, ya Razzaq, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, wahai Razzaq, Zat yang memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada saya. Maka yang seperti ini disyariatkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, fad'uuhu biha, dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan hindarilah orang-orang yang menyelewengkan makna pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, dan mereka niscaya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jenis yang kedua adalah at-tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal saleh yang dikerjakan oleh orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan amal saleh yang dia kerjakan, dengan iman yang dia imani. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam sebuah ayatnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru, yang mana dia menyeru kepada keimanan, mengajak kepada keimanan, agar kami beriman kepada Rabb kami, fa amanna, dan kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, maka kalau begitu wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dan memberikan bimbingan kepada kita untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan keimanan kepadanya. Kita beriman kepada Allah, wahai Rabb kami, dengan keimanan yang mana kami beriman kepadamu bahwa engkau adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Bahwasanya engkau adalah Malikus Samawati wal Ard, penguasa langit dan bumi, bahkan Malikul Alamin, penguasa seluruh alam semesta ini. Kami beriman dengan semua itu, maka berikanlah ampunan untuk kami. Hapusilah kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Dan bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ada tiga orang yang mana dia berada di dalam sebuah gua, yang mana gua itu tertutup, terperangkap di dalam sebuah goa. Dan tiba-tiba batu turun dari atas goa tersebut sehingga menutupi pintu goa tersebut, sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka salah seorang di antara mereka menyarankan kepada teman-temannya agar mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka perbuat. Salah seorang di antara mereka memohon kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh dia, bahwa dia adalah seorang hamba yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian orang yang kemudian setelah dia berdoa dan menyebutkan amal soleh yang dia kerjakan, agar Allah subhanahu wa ta'ala membuka dan menggeser batu tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala pun menggeser, akan tetapi tidak banyak, dan sehingga mereka belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua menyebutkan di dalam doanya bahwasannya dia adalah seorang yang menjaga kehormatannya, bahkan kesempatan ada di depan matanya, kemudahan, segala kemudahan untuk melakukan kemaksiatan itu ada di depan matanya, akan tetapi demi menjaga kehormatan dia dan karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lari dari kemaksiatan tersebut dan menghindar dari kemaksiatan tersebut. Dan dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila saya melakukan semua ini adalah dalam rangka untuk mengharapkan ridomu, maka bukakanlah pintu gua ini, wahai Allah azza wa jal. Maka pintu gua tersebut bergeser, akan tetapi tidak banyak. Kemudian orang yang ketiga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amalannya, bahwa dia adalah seorang yang amanah, seorang yang amin, menyelesaikan amanah, tidak berkhianat, dan walaupun dia mengorbankan harta yang banyak, butuh perjuangan, butuh kekuatan iman dan semangat, dan dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dibukakan pintu gua tersebut. Allah pun menggeser pintu gua tersebut sehingga mereka bertiga bisa keluar dari gua tersebut. Di dalam hadis tersebut, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang kita kerjakan, bukan dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang lain, apalagi mereka-mereka yang sudah meninggal. Tidak, dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita tidak perlu datang-datang ke kuburan para aulia, orang-orang soleh yang kita anggap, yang mana mereka melakukan kesolehan dan kebajikan dan keimanan dan bertawassul dengan amal soleh mereka. Lah, bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Akan tetapi, kita bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman yang kita lakukan, dengan amal soleh yang kita lakukan, bukan dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih banyak jenis-jenis tawassul yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali jenisnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah nabinya, yang tidak mungkin untuk kita sebutkan pada khutbah yang singkat ini semuanya. Namun sebagai penyeimbang, kita perlu untuk menyebutkan tawassul-tawassul yang tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan, dan bahkan bisa mendekati kepada kesyirikan, yaitu bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal, mereka-mereka yang sudah meninggal. ketika terjadi bencana atau musibah yang melanda kaum muslimin pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, kekeringan yang panjang, maka para sahabat pun yang dipimpin oleh Umar bin Khattab melakukan salat al-istisqa, salat meminta hujan kepada Allah Azza wa Jal. Di dalam doa al-istisqa-nya, Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Kejadian ini setelah beliau Nabi Muhammad SAW meninggal. Kemudian pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab terjadi kemarau yang panjang. Mereka pun melakukan salat al-istisqa. Beberapa tahun setelah Nabi meninggal, akan tetapi di situ masih banyak kibarus sahabat, para sahabat generasi pertama diantaranya, ala ra'sihim Umar bin Khattab, Abbas bin Abdul Muttalib dan yang lainnya. Di dalam doa al-istisqa tersebut, Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyina fataskiyana, wa inna natawassalu bi ammi nabiyina faskina. Wahai Rabb kami, wahai Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad, ketika Nabi kami masih hidup. Ketika Nabi Muhammad masih hidup di antara kami. Sekarang, ketika beliau sudah meninggal, kami bertawassul dengan paman Nabimu, faskina. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Maka Abbas bin Abdul Muttalib, selaku paman Nabi Muhammad SAW yang ketika itu masih hidup, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan hujan. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa para sahabat tersebut dan diturunkanlah hujan. Kuburan Rasulullah dekat dengan mereka, sangat dekat, ada di tengah-tengah mereka. Lantaran kenapa mereka tidak datang kepada kuburan Nabi dan meminta di hadapan kuburan Nabi, meminta kepada Nabi agar Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan kepada mereka. Lah, mereka tidak melakukan perbuatan itu. Justru mereka meyakini bahwa hal itu tidak dibenarkan, karena Nabi mereka telah berpesan sebelum Nabi mereka meninggal, innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sesungguhnya engkau tidak akan menjadikan orang yang meninggal itu bisa mendengar, dan orang yang terkubur tersebut tidak akan memperdengarkan doa kalian, tidak bisa. Sehingga tidak perlu dan tidak akan sia-sia apabila engkau memohon kepada orang yang sudah meninggal. Mereka berdalilkan dengan ayat. Ada sebagian orang yang berdalilkan dengan ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, dan tatkala mereka melakukan kezaliman pada diri mereka, mereka mendatangi kamu. Itu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, tidak ada satu orang sahabat pun yang mendatangi kuburan Nabi SAW dan memanjatkan doa untuk Nabi agar Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ampunan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua dan melindungi kita dari segala perbuatan-perbuatan syirik dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan diwafatkan di atas tauhid dan di atas akidah yang selamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.